Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalahu man yudlil falahadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jaga terus syahadatin kita, iman kita, tauhid kita dan juga komitmen kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu juga banyak-banyak bersyukur jamaah sekalian karena kenikmatan ilmu itu mahal dan pastinya Allah akan menguji apakah benar kita meyakini bahwa kenikmatan ilmu itu di atas segalanya, apakah kenikmatan ilmu itu di atas dunia. Dan semoga Allah kasih taufik dan kemudahan buat kita untuk melewati ujian-ujian tersebut. Karena ilmu, sebagaimana dijelaskan para ulama, khususnya Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam Miftah Dari Sa'adah, itu lebih bernilai dan lebih mahal daripada harta. Dan ada banyak sisi yang menunjukkan hal tersebut. Harta tidak bisa memberikan kebahagiaan, tapi ilmu bisa memberikan kebahagiaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan tersebut. Harta akan selesai dan gak akan dibawa masuk ke kubur, hadirin. Walaupun dibawa masuk gak ada gunanya, tapi ilmu yang bermanfaat itu yang akan bukan hanya dibawa tapi menolong kita di dalam kubur. Maka coba kita renungkan masalah itu dan yakinlah bahwa ilmu itu harus dinomorsatukan. Ilmu itu harus dinomorsatukan. Wallahu ta'ala misal. Dan itulah salah satu bentuk ta'zimul ilm, memuliakan ilmu. Memuliakan ilmu. Hadirin yang semoga Allah muliakan dan selalu minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin yang semoga Allah muliakan, kita akan kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kembali bersama Al-Imam An-Nawawi bersama Riyadhus Shalihin. Dan ini sebuah keberuntungan bagi kita. Dan semoga Allah merahmati Imam Nawawi, orang tua, keluarga beliau dan seluruh kaum muslimin. Dan kita masuk ke hadis terakhir ya. Kita masuk ke hadis terakhir dari bab ini. Hadis ini sempat kita sebutkan sekilas kemarin, sempat kita mention sedikit banget. Nah ini kita lihat langsung hadisnya, hadirin. Kita masuk ke hadis tersebut. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Nawawi semoga Allah merahmati beliau dan keluarga beliau menyampaikan Wa'an ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala'an dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, semoga Allah meridhai beliau. Hadirin yang Allah muliakan, beliau menyampaikan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laisa min nafsin tuqtalu zulma illa kana ala bani Adam al-awwal kiflun min damiha. Li'annahu kana awwala man sanna al-qatla. Muttafaqun alaih. Tidak ada satupun jiwa yang terbunuh secara zalim. Tidak ada satupun jiwa yang terbunuh secara zalim. Dizalimi, dan dibunuh. Kecuali hadirin, salah satu anak Nabi Adam atau putra Adam yang pertama dulu mendapatkan bagian dari dosa pembunuhan tersebut. Kenapa kok bisa? Li'annahu kana awwala man sanna al-qatla. Karena dialah yang pertama kali melakukan pembunuhan. Muttafaqun alaih. Ya, menakutkan hadirin. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min mitli hadha. Jamaah yang Allah muliakan, simpel, sederhana, tapi sangat sangat tajam ini. Ada banyak hikmah, tapi kita sebutkan beberapa saja untuk menekankan masalah ini. Yang pertama, hadirin Allah muliakan, ulama menekankan ketika membahas hadis ini tentang bahaya pembunuhan, dosa pembunuhan. Jadi kita bicara secara skop kecil dan kita bicara skop yang jauh lebih besar. Nah, yang pertama itu bahayanya dosa pembunuhan. Bahayanya dosa pembunuhan. Dan hadirin yang Allah muliakan, nyawa itu murah. Orang gampang ngebunuh, orang gampang membunuh. Cuman gara-gara hal-hal receh ngebunuh. Gara-gara tersinggung ngebunuh. Gara-gara jabatan ngebunuh. Gara-gara posisi ngebunuh. Gara-gara wanita ngebunuh. Hasad dia bunuh. gara-gara uang cuman beberapa puluh ribu, bukan meremehkan uang berapa puluh ribu, tapi masa iya ada orang ngebunuh gara-gara hal tersebut? Dia lupa bahwa dosa pembunuhan itu mengerikan, hadirin. Karena Allah berfirman tentang dosa pembunuhan. Allah berfirman di dalam surat Al-Ma'idah ayat 32, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Apa artinya? Bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia tanpa hak, tanpa hak, gak ada alasan, tanpa hak, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Kebayang gak sih, hadirin? Barang siapa yang membunuh manusia tanpa hak, tanpa hak, bukan karena orang itu bersalah terus dihukum mati, atau bukan karena dia bela diri mau gak mau, atau bukan karena dia, orang itu melakukan kerusakan, merampok segala macam dan harus dilumpuhkan dengan cara itu. Kalau enggak, dia bisa membahayakan, bahkan membunuh banyak orang. Ini tanpa hak. Faka'annama qatala an-nasa jami'a. Itu dia tuh kayak ngebunuh seluruh manusia. Itu hal yang dan parah luar biasa. Gak boleh, hadirin. Gak boleh ngebunuh manusia tanpa hak. Dan sebagai tambahan sedikit, mungkinkah Islam dinamakan agama teroris sedangkan ini keterangan dalam kitab sucinya? Kok bisa itu? Membunuh satu nyawa manusia, manusia loh Allah katakan. Manusia kan macam-macam, tanpa hak. Faka'annama qatala an-nasa jami'a. Itu dosanya, hukumannya itu kayak membunuh seluruh manusia. Lalu gimana yang membunuh 5 orang? Lalu gimana yang membunuh 10 orang? Lalu gimana yang ngebunuh 100 orang? Lalu gimana yang ngebunuh 1000 orang? Na'udzubillah, tuma na'udzubillah. Apalagi kalau membunuh seorang muslim, hadirin, sengaja. Allah berfirman tentang masalah ini dalam surat An-Nisa ayat 93. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, dengan sengaja, hadirin. Maksud dengan sengaja itu apa? Dalam Islam itu ada 3 kasus pembunuhan. Nggak sengaja, semi sengaja, dan sengaja. maksudnya apa sih? Dalam ilmu fikih, gak sengaja itu dia melakukan hal yang gak ada maksud gitu loh. Gak ada rencana menyakiti orang, apalagi membunuh orang. Tapi orang terbunuh gara-gara dia. Kalau pakai contoh klasik di buku-buku fikih, seperti orang berburu, ngincer binatang, pas di panah atau apa, kena orang. Ternyata ada orang di situ. Saya nggak sengaja. Nggak ada rencana nyakitin manusia, apalagi ngebunuh. Atau dalam kalau kasus kontemporer yang banyak terjadi, kecelakaan lalu lintas, kan dia nggak ada maksud nyelakain, nggak ada maksud nyakitin orang, nggak ada maksud ngebunuh orang, tapi dia apa, dia buru-buru gitu, dia tancap gas segala macam, dan itu memang kesalahan dia. Beda kalau orang yang salah. Ada orang bunuh diri langsung sengaja jatuhkan diri di jalan ketika mobil lagi kencang, dan memang itu jalan tol, itu bukan masalah, bukan dosa di pengendara, tapi orang misalnya ngelanggar lampu merah. Dia nggak ada maksud nyakitin orang, dia mau buru-buru, dia mau ngejar seseorang, ada appointment, ada janji. Ini orangnya ada panjalan kaki nyebrang di zebra cross, ketabrak meninggal. Itu mungkin salah satu contohnya. Yang kedua, syibul amat. Syibul amat itu semi sengaja. Maksud semi sengaja apa? Dia itu ngincar orang, tapi tujuannya hanya menyakiti. Orang itu meninggal. Misalnya dia pukul orang, gak ada maksud, dia cuma pengen mukul biar ini orang dia kesakitan karena dipukul, merasakan boga mentahnya. Meninggal nih orang. Dan ketika dites secara saintifik, pukulan seperti itu memang gak akan membunuh orang, tapi orang itu meninggal. Beda kalau pukulannya menakutkan gitu ya. Semua orang kalau dipukul dia, orang normal itu akan meninggal. Ini enggak. Pokoknya tujuannya menyakiti, tapi bukan membunuh. Ini orang meninggal. Itu semi sengaja. Hadirin tahu enggak? Pembunuhan secara tidak sengaja aja, itu hukumannya dia harus kasih 100 onta loh. Gak cukup hanya minta maaf, harus kasih 100 onta kepada waliudam, kalau dalam ilmu fikih keluarga si korban. Kenapa? Ini nyawa. Ketika misalnya ini orang meninggal, istrinya siapa yang kasih nafkah? Anak-anaknya sekolah gimana? 100 onta dia harus kasih. Ini masalah pembunuhan itu gak mudah. Ngilangin nyawa orang tuh beratnya minta ampun di dalam Islam. Nah kalau sengaja kembali ke An-Nisa ayat 93, jadi biar ada gambaran, gak sengaja aja 100 onta dia harus keluar. Bukan, mohon maaf ya saya ini, 100 onta. Kalau onta harga 50 juta, berapa tuh 100 onta? Berarti 5M ya? 5M, dia harus kasih 5M. Itu kalau onta 50 juta, kalau onta 100 juta, 10M. Dia harus kasih 5 onta. Dengan spek tertentu ya. Oke, kita masuk. Kalau sengaja, emang dia ngincar orang, pengen ngebunuh. Lihat apa yang Allah firmankan, fajaza'uhu jahannam. Maka balasannya ada langsung to the point, Allah. Jahannam, neraka jahannam, khalidan fiha, kekal selama-lamanya. Tapi dijelaskan sebagian ulama, para ulama, khalidan sini bukan kekal selama, dia bukan tidak melakukan kesyirikan. Karena khalidan bisa bermakna kekal, bisa bermakna dalam jangka waktu yang sangat panjang seakan-akan kekal. Gitu. Dan kita biasa gunakan bahasa-bahasa kayak gitu juga di Indonesia kan. Iya enggak sih? Misalnya contoh kalau bahasa simpelnya aja di pergaulan, ketika ada orang janjian sama temennya, dia datang terlambatnya lama banget gitu loh, terlambatnya 1 jam misalnya. Terus kata temannya, ini princess baru datang nih, kita udah lumutan di sini nungguin dia. Nah, lumutan itu untuk jadi lumut berapa lama? Berapa lama sih untuk apa namanya lumut itu omong itu? Nah, 1 jam kan nggak mungkin jadi lumut, hadirin. 6 pekan. Hah? 6 pekan. Lumut itu mas itu ya. Ya, ya. 6 pekan. Kan dia bukan nunggu 6 pekan. Dia cuma nunggu 1 jam. Jadi ada bahasa-bahasa begitulah. Kan yang kekal selama-lamanya adalah dosa syirik ya, atau dosa kufur yang belum ditobati. Lama sekali, khalidan fi, saking lamanya kayaknya gak keluar-keluar. Dan kita suka pakai bahasa itu juga. Kok kita gak keluar-keluar sih dari sini? Keluar lah, tapi emang lama gitu loh. Berhenti sampai di sini belum? Itu yang kedua. Wa ghadiballahu alaihi. Kita lanjutkan yang ketiga. Allah murka kepada dia, murka. Allah murka, murka, murka. Selesai belum? Yang keempat, wala'anahu. Dan Allah melaknat dia. Allah tarik rahmatnya dari dia. Allah jauhkan dia dari rahmatnya. Dikutuk sama Allah, dilaknat. Dijauhkan dari rahmat, kasih sayang Allah dijauhkan. Cukup belum? Wa'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan Allah persiapkan untuk dia azab yang sangat sangat sangat pedih. 'Azima. Ada berapa ancaman? Jahannam, langsung jahannam. Lamanya minta ampun. Kedua. Yang ketiga, Allah murka. Yang keempat, Allah laknat. Dan yang kelima, Allah azab dengan azab yang pedih. Masih ingat hadis Nabi SAW? Ketika orang yang paling punya fasilitas di dunia, paling kaya, paling enak hidupnya secara materi dan duniawi, lalu Allah celupkan sekali celupan saja ke neraka. Lalu Allah tanya kepada, Allah tanya, pernah ngerasain kenikmatan gak di dunia? Dia bilang, gak pernah. Gak pernah. Itu sekali celupan, hadirin. Sekali celupan itu bisa menghilangkan seluruh rasa kenikmatan di dunia. Sekali celupan. Ini khalidan fiha. Ini lamanya minta ampun. Oke, Anda sakit hati boleh, tapi pikir gak sih? Berpikir gak sih sejauh itu? Wah, ini ancamannya. Dimurkai, dilaknat. Makanya sebagian ulama mengatakan orang yang membunuh muslim dengan sengaja, dia gak akan bahagia hidupnya. Gak akan bahagia. Gimana mau bahagia Allah murka sama dia? Gimana mau bahagia Allah melaknat dia? Hidup di tengah-tengah laknat Allah Subhanahu wa taala. Gimana kita mau bahagia? Saya kenal seseorang, dia kerja di sebuah tempat, gajinya besar, hadirin. Gajinya besar. Tapi ada kejadian, akhirnya bosnya gak suka sama dia. Dan yang menariknya, bosnya gak pecat dia. Tapi dicuekin sama bosnya. Itu dia cuman bertahan beberapa waktu, terus keluar nih orang. Saya tanya sama beliau, kenapa sih keluarkan, enak, gajinya besar. Kata beliau, hidup itu bukan tentang uang saja. Kita butuh kenyamanan, ketenangan. Terus gimana kita mau tenang kerja, nyaman kerja, kalau bos kita gak suka sama kita. Dan itu diperlihatkan, walaupun kita gak dicaci maki, dicuekin aja. Kerjaan kita dikasih orang lain, ini kan harusnya kerjaan gue dikasih. Dan bosnya ini gak caci maki dia loh, gak dikata-katain, enggak, didiemin. Gak suka, keluar tuh. Gak nih. Padahal fulusnya banyak setiap bulan. Dan itu udah itu kejadian udah lama. Sampai hari ini orang tersebut gak pernah lagi dapat uang sebanyak itu per bulan. Gak pernah. Tapi beliau menyatakan, hidup saya tenang sekarang. Enak gitu hidup. Nah itu punya masalah sama bos aja, begitu hidupnya. Dia mendingan, aduh gue keluar aja deh. Gak enak kayak begini. Lalu gimana hidup dengan murka Allah dan laknat Allah, bayangin aja. Gak akan bahagia. Mungkin orang lihat dia dari kejauhan kejagoan, enggak. Jangan terlalu percaya penampilan atau casing, hadirin. Kita enggak tahu apa yang ada di hati seseorang. Dan Allah sudah jamin, Allah murka sama dia dan Allah laknat dia. Jadi akhirat perlu persiapkan jahannam. Di waktu yang sangat lama, dan azabnya bukan main-main, azab yang sangat-sangat pedih, karena kan azab macam-macam, hadirin. Azab yang paling ringan di neraka apa? Masih ingat gak? Dipakaikan sepatu gitu ya, sepatu dari api neraka, terus otak mendidih. Otak itu yang paling tinggi dari yang diserang, yang dipakaikan tuh kaki. Kalau yang mendidih jempol kaki wajar. Ini kata Nabi, sampai otak tuh mendidih. Itu yang paling ringan, Coba tanya, kalau misalnya ada hukuman seperti itu di dunia ya, bagi setiap pembunuh maka dia akan dipakaikan sepatu dari bara api yang membuat otaknya mendidih. Kira-kira ada yang berani ngebunuh orang gak? Itu peraturannya. Bagi yang membunuh akan dipakaikan sepatu terompah dari bara api yang menyala-nyala sampai otak itu mendidih. Gak usah pakai otak mendidih deh, kayaknya di dunia dia nggak, kaki hancur. Ada yang berani nggak membunuh? paling ringan. Dan untuk mereka bukan yang paling ringan. Lihat lagi ayatnya. Wa'adda lahu 'adzaban 'adzima. Dan Allah sediakan azab yang sangat-sangat berat buat mereka. 'Adzima. Sangat-sangat pedih. Jadi tolong perhatikan, tolong renungkan. Dan tolong edukasi anak-anak kita gitu loh. Dia tanamkan masa, jangan dikit-dikit pengen ngancurin orang, dikit-dikit ingin bunuh orang. Ada masa lagi pengen nyerang orang. Walaupun orang itu gak tahu siapa pelakunya. Dihabisin. Di dunia hancur hidupnya, di akhirat hancur hidupnya. Di akhirat hancur hidupnya, di dunia hancur hidupnya, di akhirat hancur hidupnya. Itu seperti ngebunuh semua manusia, hadirin. Semua manusia. Ada orang berpikir, oh enggak, biar gak ketahuan saya pakai orang lain, saya pakai jasa A, saya pakai jasa B, atau pakai santet misalnya, na'udzubillah min dzalik. Jadi orang korbannya gak ngerti siapa yang ini. Iya, korbannya gak ngerti, emangnya Allah gak tahu, hadirin? Emangnya Allah gak tahu? Jangan gara-gara bisnis itu, gara-gara bisnis orang santet orang, orang korbannya gak tahu mungkin, tapi Allah tahu. Dan Allah ancam ini azaban azimah, hidup gak akan lepas dari murka dan laknat Allah. Gimana mau bahagia? Hancur. Oke, kita sakit hati sama itu orang, tapi kalau kita kembali kepada Allah, jangan mikir pok mengebunuh, kembali kepada Allah, Allah kan hilangkan, Allah kan ganti. Kita nggak dapat bisnis tersebut, proyek tersebut. Kita kembali kepada Allah. Allah akan bukakan pintu rezeki yang lain, dan Allah akan kasih ketenangan. Buat apa kita lakukan cara-cara kayak begitu? Oke, kita nggak mendapatkan wanita yang kita inginkan karena diambil. Nanti Allah kasih wanita yang lain untuk bisa jadi istri kita. Mungkin lebih soleha, lebih cocok, lebih ngerti kita. Secara fisik mungkin kita lebih ridho sama dia. Kita gak pernah tahu. Jadi kenapa berpikir pintas, saya harus habisi? Gak akan tenang hidup kayak begitu. Hancur hidup kayak begitu. Hancur. Di dunia hancur, di akhirat hancur. Kenapa itu? Karena saya diledekin, saya dibuli dia. Kembali ke Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa berpikir ngebunuh nih orang? Kembalikan ke Allah. Hidup kita jadi tenang deh. Emang kalau kita bunuh orang yang bully kita, yang ngata-ngatain kita, emang kita bisa tenang? Enggak tenang hidup kita. Hancur. Dan hancurnya lebih parah. Itu poin. Yang kedua, jemaah sekalian, kembali ke bab kita, bahwa barang siapa yang memulai sebuah keburukan, maka dia akan menanggung dosa orang yang mengikutinya. Sebagaimana anak Adam Qabil yang membunuh Habil itu menanggung dosa seluruh kasus pembunuhan setelah dia, karena dia yang pertama. Maka hadirin Allah muliakan, semua kemaksiatan, semua kebid'ahan, semua kesyirikan, semua kemungkaran, jika dilakukan seseorang itu lalu yang dia lakukan diikuti oleh pihak lain, maka dia menanggung dosa orang-orang yang mengikutinya. Makanya Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan dalam Fathul Bari bahwa seringkali orang yang melakukan kemungkaran, melakukan kebid'ahan misalnya, beliau lagi membahas kebid'ahan, Al-Hafidh Ibnu Hajar salah satu ulama Syafi'i, itu gak berpikir panjang, meremehkan gitu, ah ini kan masalah kecil gitu loh maksudnya, karena memang awalnya mungkin kecil. Li khiffati amriha fi awalil amr, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, karena bid'ah yang dia lakukan itu di awal-awalnya tuh kecil, simple, stadiumnya juga kecil, kecil, scoop kecil juga. Wala yash'uru bima yatarattabu 'alaiha min al-mafsadah. Dan dia enggak merasa ada konsekuensi besar, ada efek besar. Ini bisa trickle down effect nih, ini efek domino. Bahwa dan di antaranya adalah dia menanggung dosa atau mengikut berdosa jika ada orang atau ketika ada orang yang mengikuti perbuatannya di setelah dia. Walam yakun huwa amila biha, dan dia enggak ngerjain itu juga, tapi orang itu terinspirasi dia. Balikaunihi kanal asal fi ihdathiha, dia dapat dosa karena dia yang merintis, dia membuat. Coba kita lihat hadirin sekalian, apa namanya, semua atau banyak orang yang sudah mengetahui apa cerita tentang kedua anak Adam tersebut yang Allah firmankan dalam surat Al-Ma'idah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani, jika engkau menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, ma ana bibasiti yadi ilaika liaqtulak, aku tidak akan melakukan hal yang serupa, tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Ini kata Habil ya. Inni akhafullaha rabbal alamin. Karena aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta. Terus kelanjutannya apa ayat ini? Inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. Ya, artinya kalau kamu ingin membunuhku, ya udah kamu bawa dosa pembunuhanku aja. Aku gak mau ikut-ikutan. Aku gak ingin membalas. Karena yang akan masuk neraka ya kamu gitu. Kalau kamu membunuhku ya masuk neraka kamu. Saya gak mau ikut-ikutan. Ini kan kedalaman, beda sama kita. Kita sakit hati dikit, pengen hancurin orang, karena kita gak mikir jauh ke depan. Kita gak berpikir bahwa kalau harus memilih, kalau harus ya, kalau dihadapkan, diuji sama Allah dan harus memilih, maka pilihlah jadi orang yang terzolimi, jangan jadi orang yang menzolimi. Itu kan kaidah. Kalau harus menentukan sikap hadirin, Kalau harus menentukan sikap dan harus memilih, maka pilihlah pihak yang dizolimi. Jangan memilih jadi pihak yang menzolimi karena emosi, karena ego dan seterusnya. Nah, yang membuat orang banyak membunuh apa sih? Di antaranya, mereka nggak terima jadi pihak yang terzolimi. Akhirnya menghalalkan segala cara untuk membalas. Salah satu penyebab. Dan ketika membalas lebih parah gitu loh. Orang itu kan misalnya itu tadi, mendolimi dengan membuli, dibunuh. Ngata-ngatain, dibunuh. Nggak bayar hutang, dibunuh. Terus apa lagi? Dan seringkali bukan terdolimi. Sebagian pihak ngebunuh karena nggak terima jadi orang yang kalah. Gitu lah. Kalah dapat sebuah posisi, kalah dalam perebutan. Kalah. Akhirnya ngebunuh. Kalah karena gak dipilih oleh seorang wanita atau seorang pria, akhirnya ngebunuh. Itu lebih parah lagi. Anda gak siap jadi orang yang kalah. Lihat bagaimana Habil. Kalau kamu mau bunuh saya gak akan lakukan upaya yang serupa. Saya gak mau bunuh Anda. Karena kalau kamu bunuh, ya udah dosanya kamu yang tanggung, dan kamu yang masuk neraka, saya gak mau masuk neraka. Terus ayat berikutnya apa, hadirin sekalian? Setelah hal tersebut, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhi, maka hawa nafsu Qabil menjadikan dia atau membulatkan tekad untuk membunuh saudaranya, dan dianggap mudah. Faqatalahu fa asbaha minal khasirin, maka Qabil membunuh Habil. Dan dia menjadi orang-orang yang merugi. Dia menjadi orang-orang yang merugi. Dia menjadi orang-orang yang merugi. Itu kan poinnya. Dan hadirin, ini yang dijelaskan para ulama tadi. Dijelaskan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Qabil ketika membunuh Habil itu kan berpikir pendek, hadirin. Dan itu yang terjadi di banyak kasus pembunuhan, berpikir pendek. Qabil membunuh Habil kenapa? Karena hasad, karena perempuan kan, karena wanita. Jadi karena hasad, karena wanita. Karena wanita, lalu dan undas disuruh buat persembahan yang diterima persembahannya siapa? Habil. Qabil gak diterima di ayat yang sebelumnya, ayat ke-27, karena yang Allah terima hanya innama yataqabbalullahu minal muttaqin, yang diterima Allah hanya dari orang bertakwa. Niatnya Qabil udah gak benar, makanya gak diterima sama Allah. Jadi berpikir pendek karena hasad sama wanita. Dan gak mikir, emangnya Qabil tahu kan apa, berpikir nanti kok saya dapat dosa seluruh anak Adam yang membunuh? Enggak kan. Sama. Mayoritas orang tuh buat dalam banyak kasus pembunuhan itu berpikir pendek. Ketika menjadi apa, membuat sebuah kemungkaran, itu berpikir pendek juga. Nah ini kan tentang, ini kan tentang hidup gua. Oh enggak, ada betapa banyak akhirnya jadi tren. Dan sebelumnya enggak sadar, dia pikir cuma gitu-gitu aja, ternyata jadi tren. Nah kalau baik, kalau buruk, berarti ada tanggung dosanya semua itu. Ada orang, enggak, ini kan hidup-hidup gua. Ya hidup lo. Tapi sadar enggak sih, ada banyak kasus dalam sejarah dalihnya seperti itu, dan akhirnya jadi tren keburukan, dan dia nanggung dosanya semua. Qabil enggak mikir jauh ke depan. Sama-sama ini. Kan ma'asybahal laila bil bariha. Kata para ulama sejarah kan, alangkah miripnya malam kemarin, alangkah miripnya malam ini dengan malam kemarin. Kan at-tarikh yu'idu nafsahu. Sejarah itu mengulang dirinya. Sejarah itu berulang. Tinggal pelakunya aja berbeda-beda. Kasus pembunuhan pertama itu nggak mikir panjang. Coba orang, kita kan sering baca berita pembunuhan kan, coba diwawancarai orang yang bunuh itu kan, saya menyesal. Mayoritas bilang saya menyesal, kecuali kalau mungkin psikopat dan seterusnya ya. Tapi dan yang bilang nggak nyesal juga nggak bahagia. Makanya karena kita sayang sama mereka, kita tuh ingin semuanya bahagia, hadirin. Janganlah berpikir ke arah sana. Dan jangan jadi trendsetter keburukan. Bahaya, fatal akibatnya. Apalagi di dunia sosial media. Orang kalau jadi trendsetter di era 70, era 80, 90, belum ada seperti ini, mungkin hilangnya cepat. Dan mungkin hanya skop sekolahnya, skop kampungnya, skop kotanya. Tapi orang buat sesuatu di hari ini, oh hadirin, itu kemana-mana dan nggak bisa di stop sekarang. Dan dosanya nggak ngerti berapa kita. Dan berpikir jauhlah ke depan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surat An-Nahl 25, liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُذِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ عَلَى سَاءَ مَا يَزِرُونَ. Dan ucapan mereka menyebabkan mereka memikul dosa-dosa mereka dengan sempurna. Dan mereka memikul dosa-dosa mereka dengan sempurna. Cukup sampai di sini. Selanjutnya, وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُذِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Dan menanggung dosa-dosa orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu itu. Korbannya gak ngerti, oh ini salah, pokoknya ini orang keren, ini orang ini diikutin, ini sesat atau dosa atau haram, maksiat. Gak ngerti mereka gak punya ilmu. Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul. Ngeri dosa yang dipikul, hadirin. Serenungkan ayat ini, An-Nahl 25. Mereka nanggung dosa mereka, dan mereka nanggung dosa-dosa orang yang mereka gelincirkan, orang yang mengikuti mereka, orang yang mengikuti tren mereka, yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan, dan itu maksiat, dosa, dan sebagainya. Alasa ama yazirun, sangat buruklah dosa yang mereka pikul, sangat berat dosa yang mereka pikul, berat. Ya gimana enggak berat? Kita pikul dosa kita aja setengah mati, hadirin sekalian. Ini dosa-dosa kita, kita pikul, lalu kita nanggung dosa orang lain. Kita nanggung dosa orang lain. Makanya itu kan para ulama nih, hadir. Ini ulama yang pahalanya tuh udah banyak banget. Itu kalau mereka sadar bahwa fatwa mereka salah, mereka kan langsung klarifikasi. Karena khawatir diikutin. Mereka langsung klarifikasi. Bahkan sebagian ulama tuh mengiklankan, bayar orang. Dulu kan belum ada iklan, belum ada sosial media. Tolong bayar orang, tolong kasih pengumuman selama berapa waktu bahwa waktu itu saya salah kasih fatwa. Karena saya gak tahu siapa yang itu. Itu ulama hadirin yang pahalanya Masya Allah, Tabarakallah. Nah kita ulama bukan. Dosa kita banyak. Terus kita buat sesuatu kemungkaran yang membuat orang ngikutin. Imam Mujahid ketika menjelaskan An-Nahl 25 itu mengatakan hamalahum dhunubu anfusihim wa dhunubu man ata'ahum. An-Nahl 25 tadi. Jadi mereka harus mikul dosa mereka dan dosa orang-orang yang mengikuti mereka, yang mentaati mereka. Dan itu pun tidak mengurangi dosa pengikutnya. Jadi pengikutnya dapat dosa full, inspiratornya dapat dosa full, pengikutnya dapat dosa full, yang membuat tren atau yang memberikan pengaruh dapat dosa full. Kalau itu keburukan, sebagaimana kalau itu kebaikan, dia dapat pahala. Hadis kemarin sudah kita jelaskan. Hati. Jadi kalau pertanyaan apakah kita bisa menanggung dosa orang lain, begini, we. Jangan gampang. Dan sekali lagi, ada banyak orang yang membuat sebuah tren, membuat sebuah hal yang booming, yang hype di masyarakat atau di sosial media, itu ketika diwawancarai dia tuh kaget juga, hadirin. Banyak yang begitu. Ada yang by design, tapi ada yang gue gak nyangka loh se-booming ini yang gue buat, gitu hadirin. Ya kalau kebaikan, alhamdulillah kalau kebaikan. Tapi kalau keburukan, fatal. Dan ini Qabil tuh gak mikir macam-macam dulu. Qabil tuh cuma sebel sama si Habil, udah itu aja. Ketika dia itu dia hanya mikir dia hasad sama saudaranya. Dia gak mikir dia harus tahu seluruh dosa pembunuhan sampai nanti hari kiamat. Sebagai contoh, dia tuh gak mikir dia harus tanggung dosa sebesar 490 ribu kasus pembunuhan di dunia di sebuah tahun 2014. Sebagai contohnya, tahun 2014 itu ada sedikitnya 490 ribu kasus pembunuhan di dunia. Emangnya Qabil mikir apa ada tahun 2014? Enggak kan? Enggak mikir. Emangnya Qabil mikir ada perang dunia pertama gitu? Ada perang dunia kedua? Gak mikir kan, gak ke arah sana. Pokoknya saya kesel sama Habil, saya bunuh dia. Nah, cuma masa wanita hasad. Ini yang harus kita renungkan, hadirin. Kita banyak cuman pendek ternyata, dan anak gak bisa stop setelah itu. Gimana stop? Ada orang melakukan hubungan terlarang. Ketika dinasihati, ah, ini kan hidup hidup aku, ini kan hidup gua nggak ganggu orang lain kok. Iya, akhirnya hubungan terlarang itu dilakukan dan menginspirasi banyak orang. Apa dia nggak mikir dapat dosanya semua itu? Ini yang perlu kita jawabkan. Terakhir, penutup. Kita tutup dengan harapan, hadirin. Karena kalau nggak ada harapan, repot kita. Kita tutup dengan sebuah harapan. Hadirin yang Allah muliakan. Apa harapannya? Apa harapannya, hadirin? Harapannya, kata sebagian para ulama, adalah Nabi Adam alaihissalam. Para ulama mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam tidak akan menanggung dosa setiap orang yang makan makanan yang haram dan minuman yang haram, walaupun beliau yang pertama kali memakan makanan yang dilarang oleh Allah. Mengapa demikian? Karena beliau bertaubat, taubatan nasuha, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah 37, fatalaqqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwa tawwabur rahim. Nabi Adam bertaubat, hadirin, dan Allah terima taubatnya. Innahu huwa tawwabur rahim. Allah terima taubatnya, maka Nabi Adam tidak akan menanggung dosa setiap orang yang makan makanan haram atau minum minuman haram, kata para ulama. Ini adalah harapan besar buat kita, khususnya yang punya masa lalu, menginspirasi banyak orang melakukan kemungkaran atau pernah melakukan sesuatu lalu diikuti oleh banyak orang. Solusinya taubat, taubatan nasuha, sampai Allah terima taubat kita. Fataba alaihi. Ustaz tahu dari mana? Kalau Nabi Adam kan enak turun ayat Al-Baqarah 37, kalau saya kan gak mungkin turun ayat, apalagi SMS dari langit atau WA dari langit. Kalau begitu, hadirin, dawamkan terus menerus bertobat kepada Allah, dan jangan macam-macam. Itu dosa, udah dosa banyak banget. Sekali lagi, kita aja kerepotan ngurus dosa kita sendiri, apalagi ada banyak orang terinspirasi dengan kita. Jangan macam-macam deh di sisa hidup kita. Lalu kalau bisa buat karya yang baik dan menginspirasi orang untuk mengerjakan kebaikan, wa'atbi'il sayyi'atil hasanata tamhuha, ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk, kata Nabi SAW. Nah, karena perbuatan buruk kita perbuatan buruk yang menginspirasi, ya buat perbuatan baik yang menginspirasi biar bisa ketutup. Itu hadirin, ini luar biasa hadirin. Taubat-taubatan nasuha, itu jalan keluarnya. Dan dari sini kita bisa mengerti ya, di antara hikmahnya Nabi Adam ditakdirkan makan buah tersebut, itu hikmahnya besar hadirin. Emang orang-orang yang beriman dan bertakwa tuh kesalahannya aja mengandung banyak kebaikan ke depan. Masya Allah. Jadi kita nih ada harapan. Coba kalau gak begitu, bingung kita nih. Iya kan, kita kan sebagian orang kan sosok, aduh kenapa sih dimakan nanti. Loh, ini hikmah besar hadirin, hikmah besar. Hikmah besar. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan hati-hati, jangan sampai kita membuat sesuatu yang akhirnya diikuti orang dan itu hal yang buruk. Dan awalnya kita gak nyangka bisa meledak, bisa booming, bisa hype, bisa jadi tren. Hati-hati, pencetusnya itu gak mikir ke arah sana juga. Pencetusnya atau pencetus kemungkaran itu, sekali lagi, tidak mikir ke terlalu jauh seperti itu. Gak mikir terlalu jauh seperti itu. Dia hanya mikir, Qabil hanya mikir tentang sebel sama Habil, dan ini hanya tentang perebutan wanita, perebutan wanita iklimiyah. Siapa yang bisa nikahi iklimiyah kita, lalu buat persembahan kepada Allah, itu hasad sama wanita dari dulu itu jamaah, dan gak berpikir panjang, dan akhirnya dosanya sampai saat ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.